Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 425. Kitab tercelanya takabur dan ujub. Kitab tercelanya takabur dan ujub, yaitu kitab ke-9 dari rubuk yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan dan menciptakan, yang membentuk, yang mulia, yang perkasa, yang membesarkan diri, yang tinggi, yang tidak diletakkan oleh yang meletakkan, dari hal kemuliaannya, yang perkasa, di mana setiap yang perkasa itu hina dan tunduk kepadanya. Dan setiap yang menyombongkan diri itu miskin dan merendahkan diri pada sisi kemuliaannya. Maka dialah yang maha perkasa, yang tidak dapat ditolak dari kehendaknya oleh yang menolak. Dialah yang kaya, yang tiada mempunyai sekutu dan yang membantah. Yang berkuasa, yang oleh keagungan dan keelokannya menerangi penglihatan makhluk. Dan oleh kedudukannya, ketinggian dan kekuasaannya menguasai alis yang mulia. Dan oleh sifatnya dan sanjungannya membatasi lisan nabi-nabi. Dan oleh penghinaan dan pemeriksaannya terangkatlah dari batas kekuasaan mereka. Maka mengakulah para malaikat dan nabi-nabinya dengan kelemahan daripada mensifati penghabisan keagungannya. Dan oleh keagungan dan ketinggiannya, memecahkan punggung Kisra-Kisra atau raja-raja pasti. Dan oleh kebesaran dan kesombongannya, memendekkan tangan kaisar-kaisar atau raja-raja Romawi. Maka kebesaran itu kain sarungnya atau idarnya, dan kesombongan itu kain selendangnya atau ridaknya. Dan barang siapa bertengkar dengan dia pada yang dua itu, niscaya ia akan mematahkan dengan penyakit mati. Maka dilemahkannya dari mencari obatnya. Maka agunglah keagungannya. Dan maha kuduslah atau maha suci asmanya atau nama-namanya. Dan rahmat kepada Muhammad yang diturunkan nur atau cahaya kepadanya, yang bertebaranlah cahayanya sehingga bersinarlah dengan nurnya ke segala penjuru dan tepi alam. Dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana mereka itu semua kekasih Allah, wali-walinya, pilihannya dan orang-orangnya yang bersih. Dan anugerahlah kesejahteraan yang banyak kepada mereka. Adapun kemudian, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal adamatu izari. Faman naja'ani fihima nasamtu. Artinya, Allah Ta'ala berfirman, kesombongan itu selendangku, dan kebesaran itu kain sarungku. Maka siapa yang bertengkar dengan aku pada keduanya, niscaya aku patahkan dia. Diriwayatkan Al-Hakim Dan Nabi SAW bersabda, tiga perkara yang membinasakan, yaitu kikir yang diikuti orang, hawa nafsu yang dituruti orang, dan orang mengherani atau berlaku ujub dengan diri sendiri. Diriwayatkan Al-Basar, At-Tabarani dan Al-Bayhaqi dari Anas. Maka takabur atau sombong atau membesarkan diri dan ujub atau mengherani diri atau heran kepada diri sendiri dengan merasa kelebihan lalu membanggakan diri adalah dua penyakit yang membinasakan. Orang yang takabur dan ujub itu adalah orang sakit yang sedang menderita kesakitan. Keduanya pada sisi Allah itu terkutuk lagi dimarahi. Apabila adalah maksud pada rubu ini dan kitab Iya Ulumuddin menguraikan hal-hal yang membinasakan, niscaya wajiblah dijelaskan tentang takabur dan ujub. Sesungguhnya kedua sifat itu termasuk sifat-sifat yang membinasakan lagi keji. Dan kami akan menjelaskan keduanya dengan panjang lebar pada kitab ini pada dua bagian. Satu bagian mengenai takabur dan satu bagian lagi mengenai ujub. Bagian pertama dari kitab ini mengenai takabur. Tentang ini ialah penjelasan yang mencela takabur. Penjelasan tertelanya menyombongkan diri. Penjelasan keutamaan tawadhu atau merendahkan diri. Penjelasan hakikat takabur dan bahayanya. Penjelasan orang yang takabur kepada dan tingkat-tingkat takabur. Penjelasan apa yang menjadi takabur. Penjelasan hal-hal yang membangkitkan kepada takabur. Penjelasan akhlak orang-orang yang merendahkan diri dan apa yang padanya melahirkan takabur. Penjelasan pengobatan takabur. Penjelasan ujian diri pada akhlak dan takabur. Dan penjelasan yang terpuji dari akhlak merendahkan diri dan yang tercela dari badannya. Penjelasan tercelanya takabur atau sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela takabur pada beberapa tempat dari kitabnya dan mencela tiap-tiap orang yang perkasa, yang bersikap takabur. Allah Ta'ala berfirman, Sa'asrifu an ayatil ladina yaktabarruna bil ardi bighairil haqq. Artinya, dan aku belokkan dari keterangan-keteranganku orang-orang yang menyombongkan dirinya atau takabur di muka bumi, di luar kebenaran. Surat Al-A'raf ayat 146. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Artinya, begitulah Allah mencap atau menutup setiap hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Surat Al-Mu'min ayat 15. Surat Al-Mu'min ayat 35. Wastakhu wa khaba kullu jabarin anid. Artinya, dan mereka, rasul-rasul itu, meminta pertolongan. Dan kecewalah setiap orang berkuasa yang keras kepala. Surat Ibrahim ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Surat An-Nahl ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Walaqad istakbaru fi anfusihim fa'atau utuwa kabiro. Artinya, mereka amat sombong dalam hatinya dan melakukan pelanggaran yang besar. Surat Al-Furqan ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan. Surat Al-Mu'min ayat 60. Tercelanya sifat takabur atau sombong dalam Al-Quran itu banyak. Dan Rasulullah SAW bersabda, tiada akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi dari takabur atau sombong. Dan tiada akan masuk neraka orang yang dalam hatinya seberat biji sawi dari iman. Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, takabur itu selendangku dan kebesaran itu kain sarungku. Maka barang siapa bertengkar dengan aku pada salah satu dari yang dua itu, niscaya aku campakkan dia dalam neraka jahanam dan aku tiada pergulikan. Diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan lain-lain dari Abi Hurairah. Dari Abi Salamah bin Abdurrahman yang mengatakan, telah berjumpa Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar di atas bukit Shafa. Lalu keduanya berhenti sejenak. Kemudian Abdullah bin Amr pergi dan Abdullah bin Umar terus berdiri di situ dan menangis. Lalu mereka, orang-orang yang berada di situ, bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis, hai Abu Abdurrahman? Abdullah bin Umar menjawab, itu, yakni Abdullah bin Amr yang mendakwakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada dalam hatinya seberat biji sawi dari takabur, niscaya ditelungkupkan oleh Allah dalam api neraka mukanya. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Bayhaqi dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasalah orang itu berjalan sendiri sehingga ia tertulis dalam golongan orang-orang yang sombong durhaka. Maka akan menimpa kepadanya apa yang menimpa kepada mereka yang sombong durhaka dari azab. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Salman bin Al-Aqwa. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam mengatakan kepada burung, manusia dan jin serta hewan, keluarlah dari tempatmu. Maka keluarlah mereka dalam jumlah 200 ribu manusia dan 200 ribu jin. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam meninggi sehingga ia mendengar bunyi suara malaikat di langit membaca tasbih. Kemudian ia merendah sehingga tapak kakinya menyentuh laut. Lalu ia mendengar suara, jikalau ada dalam hati temanmu sombong seberat atom atau zarah, niscaya engkau tenggelam dengan dia lebih jauh daripada apa yang engkau tinggikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar api neraka sebuah batang leher yang mempunyai dua telinga yang mendengar, dua mata yang melihat, dan lidah yang bertutur kata yang mengatakan, aku diwakilkan dengan tiga golongan yaitu dengan setiap orang yang sombong keras kepala. Dengan setiap orang yang berdoa serta Allah akan Tuhan yang lain. Dan dengan orang-orang yang membuat gambar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dan yang dimaksudkan dengan gambar itu ialah berbentuk patung. Nabi SAW bersabda, tidak masuk surga orang kikir, orang sombong, dan orang yang jahat sifatnya. Diriwayatkan At-Tayalisi dan At-Tirmidzi dari Anas. Nabi SAW bersabda, berhujjah atau masing-masing mengemukakan alasan di antara surga dan neraka. Kata neraka, aku dipilih dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang keras kepala. Dan kata surga, apakah aku ini yang tiada akan masuk kepadaku selain manusia-manusia yang lemah, orang-orang yang jatuh dari mereka, dan orang-orang yang tiada bertenaga. Lalu Allah berfirman kepada surga, sesungguhnya engkau rahmatku. Aku beri rahmat dengan sebab engkau akan siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dan ia berfirman kepada neraka, sesungguhnya engkau azabku. Aku azabkan dengan sebab engkau akan siapa yang aku kehendaki. Dan bagi masing-masing dari kedua engkau mempunyai kepenuhannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, hamba yang jahat ialah hamba yang sombong, keras kepala, dan melewati batas. Orang yang sombong, keras kepala itu lupa kepada yang maha perkasa, maha tinggi. Hamba yang jahat itulah hamba yang keras kepala, yang sombong. Dia lupa kepada yang maha besar, lagi maha tinggi. Hamba yang jahat ialah hamba yang lalai dan lupa. Ia lupa kepada kubur dan kehancuran tubuh di dalamnya. Jahatlah hamba yang sombong dan melewati batas. Ia lupa kepada permulaan dan kesudahan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Asma binti Umais. Dari Thabit bin Aslam, wafat tahun 20 lebih dari tahun Hijrah, mengatakan, sampai kepada kami bahwa ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, alangkah hebatnya orang sombong, si Anu. Lalu Nabi SAW menanyakan, apakah tidak ada sesudah mati? Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Thabit bin Aslam. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Nuh AS tatkala hampir wafat, lalu memanggil dua orang anaknya dan mengatakan, sesungguhnya aku suruh kamu berdua dengan dua perkara. Aku larang kamu berdua dari dua perkara. Aku larang kamu berdua dari syirik dan takabur. Dan aku suruh kamu berdua dengan mengucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Sesungguhnya langit dan bumi serta isinya, jikalau diletakkan pada satu daun raja, dan La ilaha illallah diletakkan pada daun raja yang satu lagi, niscaya adalah La ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi serta isinya. Dan jikalau langit dan bumi serta isinya itu suatu kalung, lalu diletakkan La ilaha illallah atas kalung itu, niscaya dipatahkannya. Dan aku suruh kamu berdua mengucapkan Subhanallah dan Alhamdulillah Sesungguhnya itu adalah salat setiap sesuatu. Dan dengan dia itu diberikan rezeki tiap sesuatu. Diriwayatkan Ahmad dan Bukhari dari Abdullah bin Amr. Nabi Isa al-Masih alaihissalam berkata, selamatlah bagi orang yang diajarkan oleh Allah kitabnya, kemudian dia tidak mati dalam keadaan sombong dan keras kepala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isi neraka itu setiap orang yang kasar, sombong, angkuh kepada teman-temannya, pengumpul harta, dan tidak mau memberikan kepada yang berhak. Dan isi surga itu orang-orang lemah yang sedikit hartanya atau miskin. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Baihaqi dari Sarokoh bin Malik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling kami kasihi daripada kamu dan yang paling dekat kepada kami daripada kamu di akhirat ialah yang terbaik akhlak daripada kamu. Dan yang sangat kami marahi daripada kamu dan terjauh kepada kami daripada kamu ialah mereka yang banyak bicara tidak menentu atau sarsak, besar mulut tanpa ada penjagaan, atau mutasaddiq dan mutafaiq. Mereka lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui arti sarsak dan mutasaddiq. Maka apakah arti mutafaiq? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang takabur atau sombong. Diriwayatkan Ahmad dari Abi Salabah Al-Husaini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong itu dikumpulkan pada hari kiamat seperti bentuk semut yang halus. Mereka diinjak oleh manusia sebagai semut yang halus dalam bentuk seperti orang laki-laki. Diatasi mereka oleh tiap sesuatu dari kehinaan. Kemudian mereka itu dihalau ke penjara dalam neraka jahanam yang namanya Bulas. Diatasi mereka oleh api dari segala api. Mereka itu disiram dari tubuh racun yang berbisa, lendir tubuh si neraka. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Amr bin Su'aib. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong, keras kepala dan takabur akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk semut kecil dan diinjak mereka oleh manusia karena hinanya mereka pada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Dari Muhammad bin Wasi' yang mengatakan, aku masuk ke tempat Bilal bin Abi Bardah. Lalu aku katakan kepadanya, hai Bilal, sesungguhnya bapakmu menerangkan hadis kepadaku dari ayahnya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang namanya Hab Hab. Allah berhak menempatkannya setiap orang yang sombong dan keras kepala. Diriwayatkan Abu Yu'la, At-Tabarani dan Al-Hakim. Maka jagalah dirimu, hai Bilal, bahwa engkau termasuk di antara orang yang menempatinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam neraka ada sebuah tempat besar yang ditempatkan di dalamnya orang-orang sombong dan mereka bertindih lapis di situ. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Anas. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min nafhatil kibri ya'i. Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari hembusan sombong. Diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Jubair bin Mat'am. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpisah nyawanya dengan tubuhnya, dan dia itu terlepas dari tiga perkara, niscaya ia masuk surga. Yaitu sombong, hutang, dan iri hati. Diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Tauban. Al-Atsar, yaitu di antara lain, ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah seseorang menghinakan akan seseorang dari kaum muslimin. Maka sesungguhnya yang kecil dari kaum muslimin itu besar pada sisi Allah. Wahab bin Manhabah mengatakan, tatkala Allah Ta'ala menjadikan surga Aden, lalu ia melihat kepadanya, seraya berfirman, engkau ini haram atau tidak boleh bagi setiap orang yang takabur. Adalah Al-Ahnaf bin Qais duduk bersama Mas'ab bin Az-Zubair pada tempat tidurnya. Pada suatu hari datang Al-Ahnaf dan Mas'ab sedang meluruskan kedua kakinya. Maka tidak ditarik oleh Mas'ab kedua kakinya itu. Dan Al-Ahnaf terus duduk. Lalu disesaknya Mas'ab sedikit. Maka ia melihat kesan yang demikian pada muka Mas'ab. Lalu Al-Ahnaf mengatakan, heran bagi anak Adam itu menyombong. Padahal ia keluar dari tempat keluar kencing dua kali. Yaitu catatan, yaitu sekali dari tempat keluar kencing ayahnya dan kali yang lain, yang kedua, dari tempat keluar kencing ibunya. Penjelasan dari Ittihaf, jilid 8, halaman 344. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, heran dari anak Adam yang membasuh kemaluannya dengan tangannya setiap hari sekali atau dua kali. Kemudian ia menentang Tuhan yang Maha Perkasa bagi semua langit. Sesungguhnya ada yang mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, wafi anfusikum afala tubashirun. Artinya, dan pada dirimu sendiri, apakah tidak kamu memperhatikannya? Surat Adz-Dzariyat ayat 21. Bahwa yang dimaksud dengan itu ialah jalan keluar berak dan kencing. Muhammad bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tiada masuk sekali-kali dalam hati manusia sesuatu dari kesombongan, melainkan telah berkurang dari akalnya sekedar apa yang masuk dari kesombongan itu, sedikit atau banyak. Ditanyakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dari hal kejahatan yang tiada bermanfaat kebaikan bersama kejahatan itu. Lalu beliau menjawab, sombong. An-Nu'man bin Bashir mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya setan itu mempunyai jaring-jaring dan alat-alat perangkap. Termasuk di antara jaring-jaring dan alat-alat perangkap kepunyaan setan itu ialah durhaka dengan nikmat-nikmat Allah, angkuh dengan pemberian Allah, sombong kepada hamba-hamba Allah, dan menuruti keinginan pada bukan zat Allah. Kita bermohon kepada Allah akan kemaafan dan sehat walafiat di dunia dan di akhirat dengan nikmat dan karunia-Nya.